hanya pertemuanku sesaat. Bagaikan langit tiada berbintang, mendung tebal yang menjadi penghalang. Oh, bukan perpisahanku mengisi, hanya pertemuanku sesali. Pertemuanku sesali.